الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم. Masih melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba', penjelasan dari kitab Qawaid Al-Arba', empat kaidah penting di dalam mengenal prinsip tauhid dan juga mengenal tentang perkara kesyirikan. Maka telah disebutkan oleh Syekhul Islam bahwasanya agama Millah Ibrahim adalah agar engkau beribadah hanya kepada Allah, dan itulah perkara yang Allah ciptakan dengannya al-jin wal-ins wa ma khalaqul jinna wal-insa illa liya'budun. Sehingga sebagaimana Allah Ta'ala telah menciptakan jin dan manusia untuk hanya beribadah kepadanya, maka Syekh mengingatkan, tidak akan dikatakan ibadah kecuali dengan adanya tauhid. Sebagaimana sholat, tidak akan dikatakan sholat kecuali dengan adanya thaharah. Maka kalau masuk kesyirikan pada diri seorang hamba, dia melakukan perkara dari kesyirikan, maka rusaklah ibadahnya. Sebagaimana kalau ada hadas terjadi pada orang yang sholat, maka batal pula sholatnya. Barakallahu fikum. Demikian khulasah ucapan dari pertemuan sebelumnya. Sehingga seorang muslim muwahhid yang dia mengaku dirinya sebagai hamba Allah, yang ingin berjumpa dengan Allah, man ahabba liqa'ah, Siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, maka Allah pun mencintai, rindu kepadanya. Maka bagi orang yang berharap berjumpa dengan Allah dalam menjadikan kehidupan dunia ini bukan sebagai satu-satunya yang menjadikan dia jadikan sebagai tujuan, hanya sekedar mencari ketenangan dunia, hamba Allah tidak seperti itu. Innalladzina la yarjuna liqa'ana radu bil hayati dunya watma'anu biha. Allah sifati orang-orang yang mereka tidak berharap berjumpa dengan Allah. Innalladzina la yarjun liqa'ana. Sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap berjumpa dengan kami, radu bil hayati dunia, mereka ridho dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha, dan mereka merasa tenang dengan kehidupan dunia itu. Walladzina hum 'an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang mereka terhadap ayat-ayat kami melalaikan. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Balasan mereka ini, orang yang punya mental seperti ini, maka balasannya adalah neraka akibat apa yang mereka usahakan. Demikian Allah Azza wa Jalla mengingatkan dalam surat Yunus ayat yang ke-8. Naam, orang yang tidak berharap berjumpa dengan Allah akan nampak, akan lebih ridho memilih kehidupan dunia daripada agamanya, akan merasa lebih tenang dan mencari ketenangan dunia, bukan mencari perkara yang menenangkan nanti di akhirat. Mereka orang-orang yang lupa dari ayat-ayat Allah. Barakallahu fiik. Oleh karena itu, kita sebagai hamba yang diciptakan untuk beribadah, mencari keridhoannya, jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Karena memang dunia adalah darul bala wal ibtila wal imtihan. Dunia ini memang tempatnya ujian. Kita tidak mungkin lari dari dunia. Mungkin lari dari sebuah ujian-ujian. Maka dia harus memiliki prinsip hidup yang mapan. Dia harus punya pedoman hidup yang kokoh. Kalau tidak, dia akan terombang-ambing. Dia akan terombang-ambing sehingga tidak bisa mencari hakikat hidup. Nauzubillah min dzalik. Kehidupan yang pendek ya ibadallah, jadikan untuk mencari ketenangan, kedamaian, kehidupan dengan cara mentauhidkan Allah. Maka pada kesempatan kali ini kita lanjut ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Fa idza arafta, kata Syekh, fa idza arafta anna syirka idza khalata al ibadata afsadaha wa akhbatal amala. Di sini Syekh ingin menerangkan hakikat bahayanya perbuatan syirik. Syekh ingin menerangkan hakikat akhbar bahaya-bahaya kesyirikan. Qala, fa idza arafta, apabila anda mengetahui, anna syirka, bahwasanya kesyirikan, idza khalata al-ibadah, apabila bercampur dengan satu ibadah, apabila dia bercampur dengan suatu ibadah, maka kata Syekh, afsadaha. Maka yang pertama bahayanya syirik, afsadaha. Syirik itu akan merusak ibadah. Nah, syirik itu yang pertama kata Syekh, afsadaha, merusak amalan. Jadi amal yang tadinya seharusnya baik, jadi rusak. Allah tidak menerima karena kerusakannya. Yang kedua, wa akhbata al-amala. Kata Syekh, kesyirikan kalau bercampur dengan satu ibadah, maka akhbatal amala, menghapus amalan. Itu menghapus amal ibadah. Dan yang ketiga kata Syekh, wa asara sahibuhu minal khalidina finnari. Dan jadilah pelakunya itu minal khalidin, termasuk orang-orang yang kekal di dalam neraka, wal'iyadu billah. Ini disebutkan ada tiga bahayanya perbuatan syirik. Nah, akan merusak sebuah ibadah, akan menghapus amal ibadah, dan akan menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka, wal'iyadu billah. Maka kata mu'alif, arafta. Nah, dari sini, dari penjelasan ini, arafta, anda telah mengetahui, kalau begitu, anna ahamma ma'alik ma'rifatu dhalika. Dari sini anda telah tahu bahwa ahamma ma'alik, perkara yang sangat penting, ma'alik, apa yang menjadi kewajiban anda, apa itu? Ma'rifatu dhalika, mengenal kesyirikan. Begitu ngerinya bahaya-bahaya kesyirikan, maka dari sini perkara yang sangat penting yang anda harus mengetahui, mengenal itu semuanya, perkara kesyirikan-kesyirikan tadi. La'alal, kenapa mengenal perkara kesyirikan ini perkara yang ahammu alaik, sangat penting bagi anda untuk belajar, sangat penting untuk mengenal perbuatan-perbuatan syirik, sangat penting. Dikatakan sangat penting karena besarnya bahaya. Suatu bahaya kalau kita tidak kenal, padahal itu sangat berbahaya, itu mengerikan. Oleh karena itu kata Syekh, la'allallaha ayukhallisaka min hadhihi asyabakati. Semoga Allah ayukhlisak, akan menyelamatkan anda dari syabakah, perangkap ini. menyelamatkan anda dari perangkap kesyirikan ini. Asyabakah perangkap. Karena syaitan membuat berbagai macam jerat-jerat. Jerat-jerat syaitan, jerat-jerat iblis. Dan di antara jeratan iblis adalah mempraktikkan kesyirikan. Semoga dengan anda mengenal hada syirik, ini bahaya syirik. Setelah mengenal, Allah selamatkan anda, barakallahu fiik, tidak masuk ke jerat-jeratnya iblis. Wahya syirku billah, jerat-jeratnya iblis tadi adalah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah disebutkan oleh syekh bahayanya dan sangat pentingnya untuk mengenal syirik, dan semoga dengan mengenal anda akan terselamatkan dari jeratnya iblis untuk berbuat syirik, maka kemudian syekh membawakan dalil. Dalil dari Al-Quran tentang bahayanya mada, kerusakannya syirik. Dalam surat An-Nisa ayat 48. Dalam surat An-Nisa 48, barakallahu fikum. Allah berfirman, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika Allah itu disekutukan dengan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni dosa di bawah itu bagi orang yang dikehendaki. Surat An-Nisa 48. Jadi setelah disebutkan oleh Syekh dalil bahwa syirik kerusakannya adalah menjadikan sebab Allah tidak mengampuninya, dosa yang tidak ada ampunannya dari sisi Allah. Wadhalika, setelah itu baru Syekh memberikan alasan. Wadhalika bima'rifati arba'i qawaidah dzakarahallahu ta'ala fi kitabihi. Maka yang demikian itu supaya kita selamat dari perangkapnya syaitan berupa kesyirikan, sehingga kita mengenal kesyirikan hakikatnya. Wadhalika, yang demikian itu bima'rifati, dengan cara mengenal arba'i kawaidah, empat kaidah. Ada empat kawaid dzakarahallahu ta'ala fi kitabihi, yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam kitabnya. Jadi empat kawaid ini terambil dari kitabullah, dari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah nabinya nanti. Dengan mengenal empat kawaid ini, diharapkan kita mengenal mada, kesyirikan, dan mengenal sebelumnya at-tauhid. Ini penting, karena jangan dikira kita yang sudah mengaku muslim tayyib, karena tidak belajar akhirnya tidak mengenal apa itu hakikat kesyirikan. Padahal kesyirikan itu perkara yang akan terus muncul, bahkan la taqumu sa'ah, kiamat tidak akan tegak, hatta yaqtulu, sehingga kaum muslimin akan kembali memerangi fi'ah, sekelompok minal musyrikin, dari kalangan kaum musyrikin. Orang-orang musyrik munduz zaman, dari zaman dulu sampai hari ini ila yaumil qiyamah, itu terus akan memerangi hamba-hamba Allah yang bertauhid. Sehingga mereka menyebarkan kesyirikan tanpa putus asa. Mereka terus melancarkan serangan-serangan kesyirikan siang dan malam, tidak pernah libur. Bahkan hari libur pun untuk membuat apa? Praktek kesyirikan. Wahadihi musibah ya ibadallah. Sehingga kita sebagai orang muslim yang muwahid, yang ingin selamat dari mara bahaya selalu mempersiapkan diri dengan senjata, karena musuh tidak pernah berhenti. Senjatanya ialah al-hujjah wal bayan, hujjah, ilmu, wal bayan dan penjelasan para ulama. Barakallahu fik. Sekarang Syekh Saleh Fauzan hafizahullah akan menerangkan makna ucapan Syekh. Barakallahu fik, setelah beliau sebutkan aima dama annaka arafta tauhid, maka selama Anda mengenal, tadi disebutkan bahayanya syirik akan merusak ibadah, menghapus amalan, pelakunya menjadi kekal dalam neraka. Ai madama, namun selama annaka arafta tauhid, Anda mengerti tentang tauhid. Wa huwa ifradullah bil ibadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Ibadah dimurnikan hanya untuk Allah, tidak dicampuri dengan berbagai macam praktek kesyirikan yang kecil atau yang besar. Yajibu an ta'rifa ma huwa asyirku, Anda wajib mengenal apa itu syirik. Iya, setelah Anda mentauhidkan Allah, Anda harus tahu lawannya syirik. Li'anna alladhi la ya'rifu syai'a fihi, sebab kadang karena dia tidak mengerti sesuatu terjatuh padanya. Berapa banyak karena tidak tahu jadi melakukan kejahatan karena tidak tahu. Seringkali orang itu melakukan sesuatu kadang karena tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena tidak belajar. Nah, falabutta anta annaka ta'rifu anna syirka min ajalli an tajtanibaha. Maka mesti Anda ngerti. Mesti Anda harus ngerti bahwa macam-macam kesyirikan, dari berbagai macam-macam kesyirikan, yang itu tujuannya agar Anda menjauhinya. Iya, karena begitu bahayanya. Anda harus tahu jenis-jenisnya apa saja. Iya. Harus tahu jenis dan praktek-praktek kesyirikan sehingga kita bisa menjauhinya. Lianna Allah hadzara min asyirki, karena Allah Ta'ala sudah mengingatkan bahayanya apa tadi? Kesyirikan. Bahaya syirik tadi disebutkan dalam surat An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tidak akan diampuni. Walaupun kita datang membawa salat, membawa ibadah, namun kalau kita menghadap membawa syirik, maka Allah tidak akan memperkenankan dia masuk ke dalam surga. Nah, waman mata, dalam hadis Muslim dari Jabir, waman mata, barang siapa yang mati, lihat, yusyriku billahi syai'an, dalam keadaan berbuat kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu, dakhalan nara, dia pasti masuk neraka. Hadis Muslim. Maka beruntunglah orang yang menghadap Allah tidak membawa dosa syirik. Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah, siapa yang berjumpa dengan Allah tidak membawa sedikit pun dari dosa syirik, masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi dakhala nar, siapa yang berjumpa dengan Allah membawa dosa syirik, masuk neraka. Akhrajahu Muslim. Maka walaupun seandainya kita mesti disiksa untuk melakukan kesyirikan, sabar, jangan mau. Sebagaimana nasihat Nabi, la tusyrik billah, jangan kamu melakukan kesyirikan kepada Allah syai'an, dengan suatu apapun. wa in kuti'ta wa hurikta, sekalipun kamu dipotong jasadnya, wa hurikta, sekalipun kamu dibakar jasadnya. Rahul Bukhari dalam Adabul Mufradnya. Lihat, Nabi tegas-tegas mengingatkan kepada para sahabat, jangan sekali-kali berbuat syirik kepada Allah. Sekalipun pengorbanan mempertahankan tauhid, kuti'ta wa hurikta, kamu dipotong atau kamu dibakar. Demikianlah ya ibadallah, peringatan yang tegas dari beliau dalam Adabul Mufrad yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Termasuk bahaya syirik yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan dalam syarahnya, wa huwa annahu yuhrimu minal jannati, bahwasanya perbuatan kesyirikan itu mengharamkan seorang masuk jannah. Dalam surat Al-Maidah 72. Ini bahaya yang keempat kalau mau diurut. Apa yang ditambahkan dari penjelasan Syekh Al-Fauzan hafizahullah. Tadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan 3 kerusakan bahaya syirik. Maka Syekh menyebutkan tambahan yang keempat. Apa itu? Bahwa kesyirikan itu yahrimu, mengharamkan seorang dimasukkan ke dalam surga. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu mayusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka haram baginya jannah. Haram masuk jannah. Tidak boleh masuk jannah. Sekalipun dia membawa ibadah yang banyak, tidak boleh masuk surga. Diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tadi pada ayat sebelumnya, innallaha la yaghfiru, Allah tidak akan mengampuni. Barakallahu fik. Sehingga di samping dihapus amalannya, dia juga tidak diampuni dari dosa-dosanya. Dan ini termasuk di antara perkara yang kita harus berhati-hati. Menghapus amal, walau asyraku lahabitu anhum makanu ya'manu. Idan, kalau begitu kata Syekh, hadza khatarun adzim. Kalau begitu, ini termasuk bahaya yang besar. Bahaya yang besar. Bagaimana tidak bahaya? Antum menghadap Allah sebagai hamba Allah dalam kondisi ingin masuk surganya Allah. Karena di akhirat hanya 2 tempat, surga atau neraka. Tidak mungkin kita kembali ke dunia. Pulang kembali ke kampung kita di dunia, tidak mungkin. Di sana 2 pilihan, surga atau neraka. Untuk bisa masuk ke dalam surga, modalnya adalah tauhid. Kalau Anda melakukan kesyirikan, maka modal Anda hilang sudah. Dengan sebab perbuatan kesyirikan kepada Allah, maka bahayanya sangat besar. Jangan diremehkan. Wah, dakwah kok tauhid. Dakwah cuma menyindir syirik. Hai na'am. Karena bahayanya sangat besar. Hakada dakwah salafiyah. Hakada dakwah ahlus sunnah. Berbeda dengan hizbiyah. Hizbi, dakwahnya yang penting banyak. Tidak tahu isinya tauhid, mengenal tauhid apa tidak. Mengenal sunnah apa tidak. Ini pentingnya ibadallah di masa-masa seperti ini. Belajar dan mengenal. Karena hizbiyin kadang melemahkan dan melembekkan dakwatu tauhid. Sehingga mereka menganggap sesuatu yang tidak perlu dibahas. Naudzubillah. seperti jamaatut tabligh. Mereka sangat benci kalau ada orang bahas kitab tauhid, karena akan dibahas kesyirikan. Jangan bahas kesyirikan, akan merusak persatuan, katanya. Na'udzubillah. Padahal ini khatarun 'adzim, bahaya besar umat Islam kalau terjatuh kepada mada kesyirikan. Kita cemburu terhadap saudara. Kita cemburu terhadap umat. Innallaha yaghar. Allah itu cemburu. Oh. Wallah Allahu wa ana aghyar minhu. Dan Nabi juga cemburu. Wa ghiratullah. Dan kecemburuan Allah ialah Allah haramkan sesuatu yang Allah haramkan atas kalian. Ya. Wajib alaika an ta'rifa qabla ayyi khatar li anna syirka dhallat bihi afham wa uqul. Wajib bagi Anda, kata Syekh, untuk Anda mengenal sebelum adanya bahaya. Ya? Bahaya kalau Anda tidak ngerti. Suatu bahaya kalau Anda tidak ngerti, karena bahayanya besar. Karena itulah kata penyair, in kunta la tadri fa musibatun. Kalau Anda sampai tidak ngerti, itu musibah. Musibah yang besar. Kenapa musibah yang besar? Karena perkara besar. Perkara yang membahayakan sangat besar tadi, kok sampai tidak ngerti? Musibah. Wa in kunta tadri fa musibatun a'zam. Kalau Anda sudah ngerti, wah itu syirik itu, tapi kau tetap melakukannya, fa musibatun a'zam, itu musibahnya lebih besar. Itu lebih besar lagi musibahnya. Di anna syirka, lihat kata Syekh, dikarenakan yang namanya praktek kesyirikan, balat fihi afham, menyesatkan pemahaman, menyesatkan mada, pemahaman yang benar jadi rusak. Syirikan itu merusak pemahaman, wa uqul, dan merusak mada, akal, akalnya jadi rusak. Karena apa? Melakukan kesyirikan. Orang yang berebut kotoran, apa namanya, kotorannya kerbo, berebut. Kenapa rebutan kok kotoran kerbo? Secara logika orang sehat aja, khairu ma'akul. Kalau rebutan emas, karena keluarnya emas, kerbonya itu kalau berak emas, nah mungkin karena emas lebih mahal dari barang yang keluar darinya. Nah, ini kotoran, benar-benar kotoran, bau tidak sedap. Tapi keluarnya pada bulan-bulan tertentu, wah ini ngandung barokah ini. Musibah. Itulah praktek kesyirikan. Merusak akal. Sampai lebih merusak lagi, barakallahu fiik. Jika orang itu ingin punya jabatan penting, punya kedudukan tinggi, harta yang banyak, arti akhirnya di situ mempraktekkan praktek kesyirikan, minta kepada penunggu gunung tersebut. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Berzina di situ. Hah? Berzina itu perbuatan jahat. Tapi karena sudah kerasukan kesyirikan, dia cari kesempatan hal tersebut, melakukan praktek perzinaan di situ. Na'udzubillah. Itulah kesyirikan merusak. Akal yang sehat jadi tidak normal. Hah? Jadi tidak sehat akalnya. Pemahamannya tidak lurus. Ya, orang itu barakallahu fikum diberi mata, diberi badan yang sehat, ketika dia terasupi keyakinan-keyakinan kesyirikan, anaknya ditinggal, istrinya ditinggal, pekerjaannya ditinggal. Kemana Pak Ustadz? nyari pring petuk, liling nyari pring petuk. Akhirnya istrinya minta cerai, anaknya rusak, dipecat dari pekerjaan. Tidak pernah masuk dia. Rusak pemahamannya, rusak akalnya. Barakallahu fiik. Jadi kesyirikan itu bahaya sekali. Maka harus mengenal. Lina'rif ma huwa syirku minal kitab was sunnah. Namun, Syekh memberikan garis besar agar Anda mengenal apa itu syirik berdasarkan Quran dan sunnah. Ini yang penting. Ini yang lebih. Ngerti apa itu syirik berdasarkan pemahaman mada Al-Quran was sunnah. Wallahu ma hadzara min syai'in illa yubayyinu. Allah tidak pernah melarang sesuatu, mengingatkan bahaya sesuatu, illa yubayyino, kecuali Allah terangkan. Kalau syirik itu bahaya, Allah akan terangkan secara rinci. Karena itu perkara bahaya. Wa ma amara bi syai'in illa yubayyinuhu linnasi. Dan Allah tidak pernah memerintahkan sesuatu kecuali Dia jelaskan kepada manusia. Kalau itu bahaya, diterangkan perinciannya. Kalau itu perintah, diterangkan secara detail perkaranya. Itulah Allah Rabbul Alamin. Tidak dikatakan oleh Syekh fahuwa lam yuhrim syirka wayatrukuhu mujmalan. Dia tidak akan mengharamkan praktek syirik dan membiarkannya dalam keadaan penjelasannya global. Syirik itu dirinci benar oleh Nabi. Dirinci sampai 13 tahun di Mekah. Menerangkan hakikat syirik, 13 tahun. Jadi kalau antum belajar bab syirik 3 tahun, ngaji kitab tauhid, itu penjelasan tauhid dan syirik. Kok Anda bosan? Nabi merinci dari awal sampai akhir dakwahnya. Hakadah. Saat awal dakwahnya, ya qaumi qulu la ilaha illallah. Hei kaumku, ucapkan la ilaha illallah. Apa dikira orang Arab tidak bisa ngomong la ilaha illallah? Bisa apa tidak? Kenapa disuruh ngomong la ilaha illallah? Oh, mereka orang Arab. Kalau sekedar ngomong la ilaha illallah, orang Arab paling fasih. Fasih karena orang Arab. Tapi perkaranya dibalik kalimat tersebut mengandung prinsip al-wala wal-bara. Wala hanya kepada Allah. Berlepas diri dari segala jenis praktek kesyirikan. Ini yang tidak mau. Loyal hanya kepada Allah, meninggalkan ajaran kesyirikan. Ini yang tidak mau. Makanya berat ngomong. Dari awal dakwahnya sampai menjelang wafatnya pun, beliau masih mengingatkan bahaya syirik. Ketika saat menjelang ajal datangnya, tak kala antara sadar dan pingsan, dia ditutup dengan kain di wajahnya. Ketika disingkap terbangun, la'anallah al-yahud wa nasara ittakhadha qubur anbiya'ihi masajid. Allah melaknat Yahud Nasara karena menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Lihat peringatan dari kesyirikan. Jadi min awwalihi ila qubaila wafatihi terus mengingatkan syirik. Jangan bosan-bosan mengingatkan umat dari perkara besar ini. Jangan berhenti. Sekalipun tadi musuh-musuh menghadang, membendung, tidak boleh berhenti. Seruan dakwatul tauhid adalah dakwah para nabi dan rasul semuanya. Yang tidak menyerukan dakwatul tauhid dipertanyakan dakwahnya mau ke mana. Makanya tidak diterangkan secara global rinci. Bal bayyanahu fil Qur'anil 'adzim wa yubayyinuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fis sunnah bayanan syafia. Bahkan telah diterangkan oleh Allah dengan penjelasan dan dalam Qur'anul 'adzim dan telah diterangkan oleh Rasul dalam sunnah bayanan syafia. Penjelasan yang mengobati orang kalau mau tanya. Memuaskan jawabannya dalam Qur'an, dalam sunnah. Kalau ingin ngerti tauhid dan syirik, buka Qur'annya, buka sunnahnya. Buka saja. Lihat praktek para sahabat dari Qur'an dan sunnah dalam hadis yang sahih, nanti akan ketemu. Kalau memang Anda tidak percaya dengan kitabu tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, isinya itu Quran, sunnah, ucapan salaf. Wah, itu Wahhabi. Sekarang kamu jangan baca kitabu tauhid, sekarang buka kitab Al-Quran dan sunnah Bukhari wa Muslim. Anda akan ketemu di sana apa yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jangan menuduh, wah itu dakwah Wahhabiyah itu. Barakallahu fi. Kalimat ini supaya orang itu lari dari dakwah. Bagaimana orang supaya lari dari dakwah? Maka dibikinlah kalimat orang itu antipati. Padahal yang ditulis oleh Syekhul Islam Quran wa sunnah wa aqwal para a'immah. Coba buka kitab tauhid. Tapi begitulah orang kalau sudah antipati, tidak suka dengan dakwatul tauhid, selalu disandarkan itu Wahhabi, itu Wahhabi. Padahal dalam Quran dan sunnah ada. Fa idza ratan na'rif ma huwa syirkun arji'al kitab was sunnah hatta na'rif asyirka. Kalau Anda, kalau kita ingin mengerti apa itu syirik, kita kembalikan Quran dan sunnah. Sehingga kita mengerti apa itu syirik. Wala narji'ila qawli fulan. Jangan mengembalikan ucapan itu kepada si fulan. Pendapat si fulan. Tauhid itu kan cukup. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sudah bertauhid. Kalau sekedar mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Atau mengakui Allah itu ada. Nah ini akan dibahas. Kaidah pertama. Bagaimana apakah dia sudah bertauhid? Al-qa'idatul ula. Sekarang kita masuk kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama memahami at-tauhid wasyirk. Qala al-mu'allif rahimahullah al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama. Camkan dengan baik-baik. Ini cuma empat kaidah. Kalau Anda memahami empat kaidah ini, insya Allah akan mengerti inti pembahasan tauhid dan syirik. Yang pertama, anta'lama annal kufara alladzina qatalahum Rasulullah muqirun bi anna Allah Ta'ala huwal khaliqul mudabbiru. Kaidah pertama, bahwa anta'lama, agar engkau mengetahui, agar engkau mengetahui, annal kufara, bahwa orang-orang kafir. Orang kafir yang mana? Alladzina qatalahum Rasulullah, yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa contohnya Pak Abu Silvi? Orang kafir yang diperangi oleh Rasul. Contohnya siapa? Namanya. Abu Lahab. Sapa mening? Tok. Satu tok masa. Di sini orang-orang kafir banyak. Siapa yang lain coba? Abu Jahal tok? Abu Lahab tok? Dua tok? Banyak loh. Ya intinya baca sendiri sejarahnya. Banyak sekali namanya. Jadi orang-orang yang diperangi oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam mukirun, mereka mengakui bahwasanya anta lama, agar engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam mereka mengakui. Apa yang mereka akui? Bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbiru, bahwa Allah itu pencipta dan pengatur. Bahwa Allah itu apa? Pencipta dan pengatur. Barakallahu fiik. Agar engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka orang-orang yang mengakui bahwasanya Allah taala itu pencipta dan pengatur. Mengakui Allah pencipta dan pengatur. Wa anna dzalik lam yudkhilhum fil Islam. Namun hal itu, hal itu yang mana? Pengakuan Allah itu pencipta dan pengatur. Lam yudkhilhum fil Islam, tidak menjadikan mereka masuk Islam. Tidak menjadikan mereka masuk Islam. Buktinya apa mereka belum masuk Islam? Buktinya mereka belum masuk Islam apa? Iya, buktinya kalau mereka belum Islam diperangi oleh Rasul. Kan tidak mungkin Rasul memerangi orang Islam. Yang diperangi siapa? Orang kafir. Paham dong? Jadi Rasul tidak mungkin memerangi orang Islam kan? Tidak mungkin. Yang diperangi siapa? Orang kafir. Maka kata Syekh, ini kaidah pentingnya ibadallah. Bahwasanya agar anda mengetahui bahwa orang kafir yang diperangi oleh Rasul, mereka mengakui bahwa Allah itu pencipta dan pengatur. Namun hal itu tidak menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Iblis percaya tidak ada Allah, Pak? Ada tidak? Percaya. Iblis percaya ada Allah? Percaya. Iblis percaya ada surga? Percaya. Ada neraka? Tapi iblis milih mana? Neraka. Iblis percaya ada surga. Ada neraka. Tapi iblis milih neraka. Berarti iblis itu percaya. Iqrar. Tetapi tidak menjadikan mereka itu selamat dari ancaman neraka. Karena kufur kepada Allah. Demikian pula orang-orang yang diperangi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pada saat itu adalah orang-orang yang mengakui adanya Allah. Adanya pencipta alam semesta itu Allah. Dalilnya. Syekh tidak mengada-ada. Kaidah ini diambil dari surat Yunus ayat 31. Surat Yunus ayat 31. Ini dalilnya. Allah taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ard." Qul, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin, jahiliyah. Man yarzukukum minas sama'i wal ard? Pertanyaannya, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian yang datang dari langit dan bumi? Pertama, katakan siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian yang datang dari langit dan bumi? Pertanyaan kedua, amman yamliku sam'a wal absar? Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang bisa menciptakan dan menguasai penglihatan dan pendengaran? Wa may yukhriju al-hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyit minal hayy? Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang ketiga, siapakah yang mengeluarkan al-hayy, hidup dari kematian? Manusia tadinya tidak ada, lahir ke dunia jadi makhluk yang hidup. Siapa yang mengadakan? Wa may yukhrijul mayyit minal hayy? Siapa yang mengeluarkan kematian dari kehidupan? Nah, itu manusia mati. Siapa yang matikan? Pertanyaan berikutnya, wa man yudabbiru al-amra? Siapakah yang mengatur segala urusan? Semua urusan siapa yang mengatur? Allah katakan, fasayakununallahu. Pasti mereka akan mengatakan, wahai Muhammad, Allah. Orang musyrik itu akan mengatakan, siapa yang semua menciptakan tadi? Allah. Faqul, katakan kembali, afala tattaqun? Kenapa kalian tidak bertakwa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, mengikuti Rasulullah. Kenapa tidak mentaati? Afala tattaqun? Surat Yunus 31. Barakallahu fiik. Syekh rahimahullah membawakan satu dalil. Kalau membuka Al-Quran, banyak dalil-dalilnya. Karena ini kaidah, cukup satu dalil. Satu kaidah, satu dalil. Udah cukup. Bagi orang yang cerdas, paham. Kaidah ini mewakili ayat-ayat yang lain. Kalau mau lihat yang lain, surat Yusuf. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Wa ma yu'minu, tidaklah beriman kepada Allah kebanyakan manusia, maksudnya beriman dengan tauhid rububiyah, illa wa hum musyrikun, kecuali mereka orang-orang musyrik. Musyrik dalam uluhiyah, tauhidnya cuma rububiyah. Tapi ketika diajak kepada tauhid uluhiyah, ibadah kepada Allah, wahum musyrikun, kebanyakan berbuat syirik. Hakadha. Al-qaidatul ula an ta'rif, agar anda tahu, kata Syekh Shalih Fauzan dalam syarahnya, adal kufar, bahwa orang-orang kafir, alladzina qatalahum Rasulullah, yang diperangi oleh Rasulullah SAW, kanu mukirin bitauhid rububiyah. Mereka hatinya mengakui adanya Allah sebagai pencipta dan pengatur. Wa ma'adzalik iqraruhum bi tauhid rububiyah, walaupun dalam kondisi demikian, lam yudkhilhum bil Islam, tidak menjadikan mereka dimasukkan ke dalam Islam. Wa lam yuhrim dima'ahum wa la amwalahum, tidak menjadi terjaga harta dan darah mereka. Buktinya apa? Mereka diperangi oleh Nabi. Terjadi perang Badar. Dengan siapa itu? dengan orang-orang musyrik yang mereka yakin adanya Allah Rabbul Alamin. Sampai-sampai ketika terjadi perang Uhud, demikian perang Al-Ahzab dan sekian banyak perperangan yang terjadi antara pasukan yang bertauhid dengan pasukan yang berbuat syirik, orang musyrik mengakui adanya Allah. Sampai dikisahkan ketika Abraha dengan pasukannya ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah. Kakeknya Nabi, orang musyrik, penyembah berhala. Ketika datang pasukan ini, dia mengatakan ketemu dengan, karena kambing-kambingnya dirampas oleh pasukannya Abraha, dia temui, kembalikan kambing-kambing saya. Orang-orang ini heran, kenapa ini orang yang dipercaya memelihara Ka'bah, merawat Ka'bah, Ka'bah mau diserang kok malah cuma mengurus siapa ini? Kambingnya. Amma ana farabul hulam. Saya ini cuma pemilik apa tadi? Kambing. Amal Ka'bah, maka yang punya adalah Allah. Jadi itu urusannya dengan Allah. Mengakui adanya Allah, tapi tidak bertauhidkan Allah. Hakadha. Pengakuan mereka tidak menjadikan mereka digolongkan muslim. Barakallahu fiik. Fadalla ala anna tauhid laisa wal iqrar bi rububiyyati faqat. Kalau begitu, kata Syekh, yang namanya tauhid, nah mulai kita mulai tahu sekarang. Kalau begitu, yang namanya tauhid bukan sekedar menetapkan Allah itu pencipta dan pengatur, bukan itu sekedar itu. Wa anna syirka laisa huwa syirku bi rububiyyah faqat. Syirik juga bukan hanya dalam rububiyahnya saja. Balaisa hunaka hadun asraq fi rububiyyah illa sawal minal khalq. Bahkan tidak ada di sana seorang yang menyekutukan Allah dalam rububiyah kecuali sedikit dari makhluk. Wa illa fakullul umam tuqiru bitauhid rububiyah. Kalau tidak, maka setiap umat menetapkan adanya rububiyahnya Allah. Contoh Fir'aun sebagai orang yang mengaku dirinya Rabbul Alamin, ternyata Allah kisahkan tentang Fir'aun, wajahadu biha, dia membantah dakwahnya Musa. Tetapi kata Allah, wastaiqonadha anfusuhum, hatinya itu yakin adanya Allah. Tapi kenapa dia membantah dakwahnya Nabi Musa? Maka Allah katakan, dulman wa uluwa, berbuat zalim dan sombong. Masa saya ngikuti anak kecil kemarin ini? Sombong dia. Sehingga menolak dakwahnya Nabi Musa alaihi salam, dakwah tauhid, ibadah murni kepada Allah. Dan pada akhirnya pun Fir'aun mengakui, dan di saat sakaratul maut beriman hanya kepada Allah Rabbul Alam. Tapi tidak bermanfaat. Tobat tak kala datang ajal di sakaratul maut datang, dia baru bertobat. Tidak bermanfaat. Sedikit yang demikian orang yang menolak. Ya. Barakallahu fiik. Itu ucapan Syekh. Sehingga kalau zaman sekarang ada orang kau mengingkari adanya Allah, dari kalangan ateis, komunis, masih ada juga. Ya. Mereka menolak adanya Allah Rabbul Alamin, masih ada. Nah. Tapi walaupun demikian, hatinya mengingkari. Nah. Wa tauhid rububiyah, ma huwa tauhid ar-rububiyah. Nah, Syekh ingin menjelaskan secara rinci makna tauhid rububiyah. Ma huwa tauhid rububiyah. Tauhid yang diakui oleh orang musyrik yang tidak beribadah kepada Allah saja. Huwal iqrar bi anna Allah Ta'ala wal khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-mumitu. Jadi tauhid rububiyah adalah menetapkan, al-iqraru menetapkan, kata Syekh, bi anna Allah huwa, bahwasanya Allah itu al-khaliq, sang pencipta. Jadi kalau ada orang meyakini laut diciptakan dan dijaga oleh Nyi Loro Kidul misalnya, wah ada syirik rububiyah. Paham tuh? Kalau dia menyembelih binatang untuk Nyi Loro Kidul, syirik apa? Uluhiyah. Paham tuh? Apa bedanya? Ini syirik rububiyah, ini syirik uluhiyah. Kalau meyakini ada pencipta, Allah bukan yang menciptakan, tapi dia yang menciptakan. Hadza qaulu syirk rububiyah. Kalau dia memberikan sesembahan kepadanya, namanya syirik uluhiyah. Barakallahu. Maka saya ulangi, tauhid rububiyah menetapkan bahwa Allah al-khaliq, pencipta. Ar-raziqu, yang memberi rezeki. Ar-raziq, yang memberikan rezeki. Al-muhyi al-mumit, yang menghidupkan dan mematikan. Al-mudabbiru, yang mengatur. Itu secara umum makna tauhid rububiyah hakadza. Atau bi'ibaratin akhsar, atau dengan ungkapan yang lebih ringkes. Kalau ini terlalu lebar, khulasah secara ringkas adalah ifradullah ta'ala bi'af'alihi. Secara ringkas, tauhid rububiyah adalah, kata Syekh, mengesakan Allah dengan perbuatan-perbuatannya Allah Ta'ala. Mengesakan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Hakada. Jadi semua bentuk perbuatan-perbuatan yang dimiliki oleh Allah dikembalikan kepada Allah, dan tidak ada sekutu bagi Allah. Makanya ketika ada seorang mengatakan kepada Nabi, hadza masya Allah wa syi'ta ya Muhammad, ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu wahai Muhammad. Lihat apa yang dikehendaki, yang terjadi di alam semesta ini bukan kehendak Nabi Muhammad, bukan pula karena nur Muhammad, tapi semua dengan kehendak Allah. Sehingga Nabi ketika mendengar ada orang mengatakan hadza masya Allah wa syi'ta, ajadani lillahi nid, kamu hendak menjadikan saya sebagai sekutu bagi Allah? Bal masya Allah wahdah, ini terjadi bahkan hanya semata-mata kehendak Allah. Ya, begitulah kalimat yang kadang tidak tersadarkan oleh seorang. Kalimat syirik muncul, dan itu kesyirikan. Tidak pantas mengatakan seperti itu, harus dimurnikan hanya kepada Allah. Karena itu kejadian-kejadian semuanya dengan takdir Allah Azza wa Jalla, manusia tidak terlibat dengannya. Jadi apa yang dilakukan oleh para peramal-peramal mendahului ilmunya Allah, termasuk kejahatan. Tayyib. Fala ahadun minal khalqi idda'a anna hunaka ahadan yahluku ma'allahi ta'ala. Maka tidak ada seorang pun dari makhluk yang mengaku-ngaku di sana ada seorang menciptakan bersama Allah. Allah menciptakan manusia, alam semesta ini, termasuk Nabi Adam dengan tangannya, bukan dengan nurnya Muhammad. Siapa yang meyakini alam semesta diciptakan dengan nurnya Muhammad atau nur Muhammad yang menciptakannya, sama saja mensejajarkan Nabi dengan Allah Azza wa Jalla. Sampai diyakini oleh orang Syiah bahwa imam-imam mereka itu ikut mengatur alam semesta. Na'udzubillah, ini syirik akbar. Au yarzuq ma'allah, atau tidak boleh seorang mengaku-ngaku bahwasanya di sana ada yang memberi rezeki bersama Allah. Rezeki semuanya datang dari sisi Allah. Au yuhyi wa yumit, atau di sana ada yang bisa menghidupkan dan mematikan. Bal musyrikun mukirun bi annallaha wal khaliqur raziqul muhyi wal mumit. Bahkan Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Luqman. Nah, Syekh Saleh Fauzan menambahkan dalil faidah yang lain dari ayat supaya tambah gamblang. Syekh Saleh Fauzan hafizahullah menambahkan dalil dari kaidah pertama surat Luqman ayat 25. Surat Luqman 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Wala in sa'altahum, dan jika engkau tanyakan kepada orang musyrik, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Layakulunallah, pasti orang musyrik itu mengatakan Allah. Jawabannya betul, Allah. Berarti mentauhidkan apa? Tauhid rububiyah. Surat yang lain, surat Al-Mu'minun 86 sampai 87. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun 86-87 sebagai faidah tambahan dalil. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Sayaqulunallah. Qul, katakan Muhammad, siapakah Rob? Rob tadi apa? Pencipta, pengatur, penguasa. As-samawati sab', langit yang tujuh lapis. Siapa yang menciptakan, mengatur, memelihara? Wa rabbul arsyil azim, dan siapa penguasa, pencipta, pemelihara arsy yang agung? Sayaquluna lillah, mereka orang musyrik akan mengatakan lillah. Robnya itu kembalinya kepada Allah. Berarti orang musyrik ya percaya adanya Allah. Iqra'ul ayat min akhiri suratil mu'minun. Bacalah oleh anda ayat-ayat di akhir surat Al-Mu'minun. Tajidun anal musyrikin kanu muqirin bitauhid rububiyah. Ketika antum baca di surat Al-Mu'minun yang akhir-akhir, pasti anda akan dapatkan kalau orang musyrik mereka menetapkan tauhid rububiyah. Wa kadzalika surat Yunus tadi ayat 31. Fahum muqiruna bihadza, mereka mengakui. Namun kata syair, kata penyair mengatakan, kaifa ya'sil ilah wa yajhadul jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahidu. Tapi begitulah orang musyrik. Singkat orang bersyair, kaifa ya'sil ilaha, bagaimana dia memaksiati kepada ilah yang disembah. Wa yajhadul jahidu, bagaimana membantah, menentang orang yang menentang. Wa fi kulli syai'in tadullu ala lahu ayatu, pada segala sesuatu itu lahu ayatun, memiliki tanda-tanda. Tadullu ala annahu wahidu, tanda-tanda yang menunjukkan Allah itu satu. Kenapa ketika berdoa bukan hanya kepada Allah? Kenapa ketika beribadah kepada selain Allah? Padahal ayat semua menunjukkan penciptanya hanya satu, Allah. Hakada, kalau dia mengakui tauhid rububiyah, seharusnya ibadah hanya kepada siapa? Kepada Allah. Kalau Anda yakin yang memberi rezeki siapa? Allah. Yang ngatur rezeki siapa? Allah. Berarti Anda bertawakal kepada siapa? Kepada Allah. Berarti Anda mencari rezeki sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah. Kalau Anda yakin. Namun kenapa masih ada keyakinan? Oh, yang mengatur rezeki itu bukan hanya Allah. Apa itu? Ada di sana para penunggu. Nah, penunggu laut kah, penunggu gunung kah, itu juga ikut mengatur rezeki kita. Kazib. Bahkan tanggal kelahiran pun juga sangat menentukan apa? Angka rezeki kita. Kazib. Dusta. Para peramal-peramal itu dusta. Dengan kedustaannya dia jual kedustaan tersebut untuk mengeruk harta-harta orang yang jahil. Maka bertakwalah kepada Allah. Kalau kita yakin Allah sebagai ilah, kenapa bermaksiat, tidak beribadah hanya kepadanya? Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin.